Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Barakallahu fiikum. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب جزاء الصيد قال حدثنا يحيى ابن سليمان. Kita masih pada pembahasan hewan-hewan yang boleh dibunuh oleh orang yang ihram dan bahkan dibunuh di tanah haram, pengecualian dari pembahasan yang sebelumnya, menyisakan beberapa hadis dalam bab yang sama. Qala rahimahullahu taala haddatsana Yahya ibn Sulaiman qala haddatsani ibn Wahab عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب أبو بكر الزهري عن عروة عروة ابن الزبير عن عائشه dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda khamsun min ad-dawabi كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور خمس من الدواب. Ada lima dari hewan. Kulluhunna fasiqun, semuanya fasik. Yuqtalna fil haram, semua hewan-hewan ini tadi dibunuh di tanah haram, yaitu al-ghurab, burung gagak, al-hida'ah, juga sama nama burung, burung hida'ah, wal aqrab, kala cungking, wal fa'rah, tikus, wal kalbul aqur, anjing gila. Hadis ini melengkapi pembahasan yang dijelaskan pada hadis sebelumnya dari hadis Hafsah. Kalimat khamsun, lima, dibahas kemarin bukan pembatasan. Lima yang disebutkan dalam hadis ini bukan pembatasan, dikarenakan nanti akan kita baca beberapa riwayat menyebutkan selain ini, selain yang lima. Ad-dawab di sini makna asalnya hewan yang melata di muka bumi. Madabba alal ardi. Tetapi yang dimaukan di sini ialah semua hewan. Sebab di dalam hadis ini ada dua jenisnya burung, tuyur. Al-ghurab, tayrun. Al-hida'ah, tayrun. Sehingga tidak khusus untuk yang melata, yang merayap di atas permukaan bumi. Tapi juga hewan-hewan yang lain. Dikatakan di sini kulluhunna fasiqun. Semua hewan-hewan tadi dikatakan fasik. Sifat mengandung makna celaan, sifat yang jelek pada hewan-hewan tadi. Disebutkan di dalam riwayat Muslim dengan lafaz kulluha fawasik. Semuanya fasik-fasik. Sehingga sifat fasik ini untuk masing-masing hewan yang tersebut. Begitu. Al-ghurab fasik, al-hida'atu fasiqah, wa hakadha. Barakallahu fikum. Tayyib. Apa yang dimaksudkan dengan kata-kata fasik di sini? Kata-kata fasik di sini ada memaknakan secara zahir. Hewan itu disifati dengan kefasikan. Sebagaimana orang dikatakan fasik disifati dengan kefasikan. Ada tindakan-tindakan yang dia lakukan yang membuat dia fasik. Makna asal fasik ialah al-khuruju minat ta'ah fil maksiyah. Ya, keluar dari ketaatan dengan kemaksiatan. Baik. Dipahami insyaAllah ya. Ada lagi yang memaknakan disebut dengan fasik dikarenakan lima hewan ini tadi keluar dari hewan-hewan yang lain yang haram dibunuh di tanah haram. Haram dibunuh oleh orang yang muhrim. Difahami? Artinya hewan-hewan yang lain tidak boleh dibunuh oleh orang yang muhrim atau di tanah haram. Lima ini dikecualikan. Dia dikeluarkan dari hukum keharaman tadi, maka lima ini boleh dibunuh. Ada lagi yang menyatakan dikatakan fasik li khurujiha an hukmi ghairiha bil idza'i wal ifsadi wa adamil intifa'. Dikatakan fasik dikarenakan keluarnya hewan-hewan tadi dari hukum selainnya dalam bentuk idza, dia menyakiti, mengganggu, al-ifsad, merusak dan tidak bisa dimanfaatkan. Kalau hewan yang lain bisa dimanfaatkan, tidak merusak, tidak menyakiti. Untuk yang lima ini lain daripada yang lain, dia keluar daripada hukum hewan-hewan yang lain, suka mengganggu, suka merusak dan tidak dimanfaatkan. Ila hadha wa qila hadha wa qila hadha. Barakallahu fikum. Dari pensifatan fasik diambil faedah oleh para ulama jawazul qatl. Dikarenakan dia fasik maka boleh dibunuh. Boleh dibunuh. Untuk orang halal yang tidak ihram jelas. Adapun untuk yang muhrim yang sedang ihram ditegaskan dalam hadis ini. Yuqtalna fil haram. Hewan-hewan ini fasik dan dibunuh di tanah haram. Berarti orang yang sedang ihram boleh membunuh lima hewan ini. Bahkan meskipun dibunuh di di tanah haram boleh. Orangnya atau tempatnya atau dua-duanya. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, penegasan untuk yang halal juga. Lafadznya ialah yuqtalna fil hilli wal haram. Demikian dalam Sahih Muslim. Yuqtalna fil hilli wal haram. Hewan-hewan tadi boleh dibunuh fil hil di tanah halal, wal haram juga di tanah haram. Ini penegasan berarti, ikhwan. Secara hukum asal yang namanya hewan yang dikatakan fasik itu boleh dibunuh di tanah halal, tanah haram dengan riwayat ditegaskan dalam hadis yang dalam kitab dalam Sahih Muslim ada nas sharih juga menyatakan bolehnya dibunuh di tanah halal. Barakallahu fikum. Wada insyaallah ya. Sehingga hewan-hewan ini barakallahu fikum dikecualikan. Taib, dari kata-kata fasikun, kata-kata fasik, hewan-hewan yang fasik, ini diambil faedah oleh para ulama secara umum. Secara umum, hewan apapun yang disifati dengan fasik, maka boleh dibunuh. Baik di tanah halal atau di tanah haram. Hada wadih. Disebutkan lima di sini. Barakallahu fikum. Ini hadis penambahan. Menjelaskan lebih lengkap tentang hadis yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan. La haraja ala man qatalahunna. Tidak berdosa bagi yang membunuhnya. Di sini lebih tegas lagi. Boleh dibunuh di tanah halal, tanah haram. Boleh dibunuh orang yang halal atau orang yang sedang ihram. Hadza wadih. Sekarang kita baca hadis berikutnya. Untuk menggambarkan dan menjelaskan tidak terbatas pada lima hewan di atas. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath. Qala haddathana Abi Hafs ibn Ghiyath. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي قال حدثني إبراهيم إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود والأسود ابن يزيد النخعي عن ابن مسعود رضي الله عنه an Abdullah dari Abdullah, beliau adalah Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya. Qala, beliau berkata, bainama nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi gharin bi Mina, di sebuah gua di Mina. إذ نزل عليه والمرسلات tiba-tiba turun wahyu kepada beliau yaitu wal mursalat ya urfa al mursalat qala wa innahu la yatluha dan sungguh beliau membacakan surat ini al mursalat ini wa inni la talaqqaha min fihi dan sungguh aku talaki menerima langsung surat ini dari mulutnya beliau. Artinya beliau hadir. Dan beliau menyaksikan langsung Rasul membacakan surat ini kepada para sahabat yang hadir. Sehingga langsung talaki dari beliau. Tanpa perantara. Wa inna fahu dan sungguh mulutnya Rasulullah SAW la ratbun biha. Masih basah dengan surat tadi. Jadi membaca, dibacakan, langsung didengarkan sama Ibnu Mas'ud. Itu takkid, saya dengarkan langsung dari beliau saat turun wahyu, saat beliau pertama kali membacakannya, mulutnya masih basah dengan surat ini tanpa perantara. Itu sebuah keutamaan besar. Kata beliau, iz wasabat alaina hayatun tiba-tiba, lompat kepada kami seekor ular. Ular melompat, namanya wasaba. Tiba-tiba ada ular yang melompat kepada kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, uktuluha. Jadi, maka Nabi mengatakan, uktuluha, bunuh ular ini. Bunuh ular ini. Fabtadarnaha, maka kami pun bergegas memburu ular tadi. Ibtadara, segera berbuat, segera bertindak. Kami segera memburu ular tadi. Fadhahabat, ternyata dia sudah pergi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wuqiyat syarrakum." Ular ini di pelihara, dijaga dari kejelekan kalian. "Wa kama wuqitum syarraha," sebagaimana kalian juga dijaga dari kejelekan dia. Artinya, ini ular selamat dari kalian. Gagal kamu bunuh. Sebagaimana kalian selamat dari bahaya ular tadi. Itu maknanya. Paham ya? Salimtum min syarriha, salimat min syarrikum, fala taqtuluha, fadhahabat kama salimtum min syarriha. Dia selamat dari kalian, gagal kamu bunuh, dia pergi. Sebagaimana kamu selamat dari mara bahaya ular di atas. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan dalam Sahih Muslim dengan lafaz yang lebih tegas tentang bab ini. Lafaznya ialah anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam amara muhriman, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa sallam amara muhriman biqatli hayyatin fil haram bimina. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amara muhriman biqatli hayyatin fil haram bimina. Dengan lafaz ini, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintah, menyuruh seseorang yang sedang ihram membunuh ular di tanah haram di Mina. Di tanah haram di Mina, yang membunuhnya lagi muhrim, lagi ihram. Ini lafaz menegaskan maksud daripada hadis ini dibawakan oleh muallif rahimahullah dalam bab ini. Jadi ketika mereka kumpul di sebuah gua di Mina, posisinya adalah muhrimin, lagi ihram. Kumpul di Mina, dan di Mina, Mina dengan lafaz Imam Muslim termasuk tanah haram. Fil haram di Mina. Baik. Ketika beliau mengatakan uktuluha, bunuh ular tadi, yang disuruh adalah sahabat yang hadir, yang muhrim dan ihram, sedang di tanah haram. Paham tu? Ada wabe. Sehingga dari sini kalau kita na'azakumullah, diambil faedah, hewan yang boleh dibunuh oleh orang yang muhrim di tanah haram tidak hanya lima. Sebab dalam hadis ini yang disuruh dibunuh adalah hayyatun. Hayya adalah ular. Ular tidak ada dalam hadis yang sebelumnya. Apa yang sebelumnya? Ghurab, hida'ah, akrab, fa'rah, kalbul akur. Tidak ada hayya, tidak ada ular di situ. Di sini, hayya, ular. Difahami ya? Sehingga tidak khusus lima. Lima dengan nafs. Tambah satu, ular dengan nafs. Diterangkan tadi faedahnya semua yang dikatakan fasik-fasik dibunuh. Hadza huwa. Hadza wadhihun barakallahu fikum. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dalam hadis ini terkait dengan masalah talabul ilmi ialah fadilah keutamaan talaqqi ilmu langsung dari sahibul ilm. Dari yang punya ilmu, barakallahu fikum. Keutamaan talaqqi ilmu, keutamaan menimba ilmu dari orang yang langsung, langsung dari orang yang punya ilmu. Ini juga dijadikan sebagai dalil tentang fadilah mendapatkan ulul isnad, sanad yang ali, langsung dari sumbernya. Paham ya? Itu fadilah besar. Di sini Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, menceritakan bagaimana beliau mendapatkan langsung al-mursalat dari Rasulullah SAW ketika turun surat itu dibacakan langsung oleh beliau dan masih basah mulutnya Rasul dengan itu. Langsung talaki dari beliaunya. Isnadnya Ali, langsung beliaunya, tanpa perantara. Barakallahu fikum. Ini afdal. Ketika ada, itu afdal. Ketika enggak memungkinkan, maka ambil ilmu biwasithah, dengan perantara. Yang penting perantaranya juga termasuk sahibul ilmi, dapat dari A, dari sumber ilmu B. Imma bi'ulu wa imma binuzul. Aham syai' yang paling penting ialah talaqqi ilmu, mengambil ilmu dan mendapatkan sebuah ilmu. Tapi para salaf punya semangat yang lebih ketika mendapatkan ilmu langsung dari orangnya. Hadza. Ya, insyaallah ya. Kayak di zaman sekarang ini banyak masyayikh. Masyayikhul kibar yang sepuh-sepuh masih banyak, alhamdulillah taala taufiq. Bisa langsung zen. Itu yang paling afdal. Kan gitu ya? Ya, Bunda. Artinya para thullabul ilm, para pencari ilmu tentu lebih bersemangat ketika punya kesempatan langsung dari masyayikhul kibar. Dapat hadza afdal. Hadza afdal. Bukan persyaratan. Ingat, bukan persyaratan. Jangan mengatakan, wah, antum enggak masyayikh kibar, enggak sah ilmunya antum. Oh, enggak ada mengatakan demikian. Hadza afdal. Kalau enggak memungkinkan, binuzul. Ambil dengan isnad yang nazil dari muridnya mereka. Nah, dari masyayikh, dari kibar ulama. Hadza afdal. Karena satu tingkatan saja. Tentu lebih bersemangat mendapatkan ilmu dari muridnya kibarul ulama. Kan gitu ya. Memungkinkan hadza afdal. Bukan persyaratan. Tidak mungkin lagi binuzul. Turun satu tingkat lagi. Lebih turun lagi. Dari murid-muridnya kibarul ulama. Wahakadha musalsal sampai ke bawah. Ketika lebih ali itu lebih afdal. Ketika enggak mungkin nuzul labas, yang penting talaqqi ilmu dan mendapatkan yang namanya ilmu. Setelah itu terkait dengan orangnya, yang muktabar adalah kesolehan dia, ketakwaan dia, keistiqomahan dia. Hadza huwa. Bukan semata-mata muridnya kibar ulama. Itu keutamaan. Tapi kalau setelah itu in harafa wa dhalla, enggak ada gunanya. Justru dia semakin tertekan dengan itu. Nah ya, muridnya ulama kibar kok sesat. Nah kan gitu. Lebih tercela dia begitu. Sebab itu terkait dengan masalah talakinya. Yang afdal yang langsung. Setelah itu tergantung orangnya masing-masing. Al-ilmu muhibah. Yang namanya ilmu itu anugerah. Barakallahu fikum. Ketika dia muridnya kibarul ulama, mustaqimin, ala siqamah, ala sunnah, zain. Andi gitu. Ada ilmu, ada keistiqomahan, langsung dari ulama kibar. Tidak mungkin turun lagi. Turun lagi. Setelah itu, yang muktabar, kesolehan, ketakwaan, dan keistiqomahan ala sunnah. Hadza huwa al-mu'tabar. Barakallahu fikum. Makanya semangat untuk naik tingkat. Gitu. Kan gitu. Yang di Indonesia ini kan binuzul. Kan gitu ya. Nazil sanadnya ya. nazil. Kan begitu, nazil. Antum bersemangat. Setelah ini naik lagi, dinaikkan isatnya antum lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi. Wah, kada. Tapi ingat, tariqah salaf dalam talabatul ilmi, dalam talabul ilmi itu bertahap. Bertahap dengan cara mengambil ilmu dari orang-orang yang punya ilmu di negaranya, di daerahnya. Dikuasai ilmunya mereka, matang, mapan. Baru setelah itu, rihlah kepada yang di luar negaranya. Yang ketika rihlah ilmiah, sudah matang. Sampai sana, antum tinggal berenang, menyelami samudra lautan yang begitu luas. Ilmunya antum semakin matang, semakin matang, semakin matang, semakin matang. InsyaAllah ta'ala bitawfiqillah wa taysirihi. Langsung lompat. Nanti jatuhnya tambah sakit. Kenapa? Enggak pakai tangga. Mestinya pakai tangga 1, tangga 2, tangga 3, naik ke atas. Ini langsung lompat. Tangga 10. Kedebak. Jatuh. Hair insyaAllah. Satu lagi. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك. Siapa إسماعيل yang meriwayatkan dari Imam Malik ini? Man hadha إسماعيل? إسماعيل bin إسماعيل kok telat-telat إسماعيل bin إسماعيل bin ini loh di isnadnya. Man hadha إسماعيل? Ismail. Aku dah nunjuk orang namanya Ismail. Haddatsana Ismail. Man hadha Ismail? Siapa Ismail? Angkat tangan. Antum. Ismail bin Abi Uwais Al-Madani. Ahsanta. Adam kalau mendapati Ismail gurunya Imam Bukhari yarwi an Malik, itu Ismail bin Abi Uwais Al-Madani dha'ifun fi nafsi layyin, dha'if lembek orangnya, dilemahkan, dha'ifkan, tapi dha'if yang paling ringan. Kalau di luar Sahih Bukhari dha'if, tetapi Ismail ini barakallahu fikum sangat kuat ketika meriwayatkan hadis dari Imam Malik. Dari Imam Malik. Thabatun fi Malik. Itu yang namanya ilmu mauhibah. Orangnya dhaif. Tapi pas pada guru yang satu ini, oh dia semangat belajarnya. Wah mantap. Thabatun fi hadis syekh. Ulama merinci tentang keadaan dia. Enggak dikebiau ya. Pokoknya dhaif. Tidak. Dirinci. Dhaifun fi nafsi. Orang yang dhaif. Iza rawa an Malik fawa sabtun fi. Tapi kalau meriwayatkan dari Imam Malik, kuat periwayatannya. Difaham insyaAllah ya? Wal Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, ketika membawakan hadisnya Ismail ini, pasti selalu dari jalurnya Imam Malik. Ismail dari Malik. Hakada. Itu langsung. Barakallahu fikum. Paham dong ya? Nah, itu ilmu hadis. Jadi bisa jadikan sebagai pegangan ketika ada orang yang mengatakan, siapa bilang Sahih Bukhari sahih semua? Ada rawi yang dhaif dalam Sahih Bukhari. Siapa Pak? Ismail bin Abi Uwais, dhaif itu. Lihat terjemahnya dia, biografinya dia. Iya dhaif. Waduh. Berarti enggak sahih semua dong dalam Sahih Bukhari. Gimana ini? Yang mengerti ilmu ini, paham? Ya, dia dhaif pada dirinya, tapi dia sabatun fi Malik. Kamu cek dari mulai awal Sahih Bukhari sampai akhir Sahih Bukhari, ketika Imam Bukhari membawakan hadis ya Ismail ini, pasti dari Imam Malik. Itu pasti. Kalau saya memastikan, sudah diteliti oleh para ulama. Lihat keterangan panjang Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Muqaddimah Fathul Bari. Namanya Hadis Sari. Hadis Sari Muqaddimah Fathul Bari. Dibahas ini semuanya para ulama. Jadi enggak ada yang dhaif. Sehingga di sini Ismail thiqatun, thabtun dikarenakan rawa an Malik. Qala haddatsani Malik. Siapa Malik ini? Imam Malik. Malik bin Anas bin Malik. Kunyahnya Abu Abdullah. Imam Malik. An Ibni Shihab yang di atas. Az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibni Shihab Az-Zuhri. An Urwa Ibni Zubair. An Aisyah radhiyallahu anha zauj an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah semoga Allah meridainya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala lil wazagh fawaisiq. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang al-wazagh. Apa al-wazagh itu? Apa al-wazagh? Tidak diterjemahkan apa? Tokek apa? Cecak. Wazagun. Hah? Apa artinya? Diartikan apa ini wazagh? Cecak apa tokek? Cecak. Ya, insyaAllah. Dikatakan fawaisik. Binatang kecil yang fasik. Fawaisik. Isim tasghir dari kata-kata fasikun. Fawaisik tasghirnya. Merendahkan dia. Ima karena kecilnya. Atau karena rendahnya. Fawaisik sudah. Fasik rendah. Hina. Cilik lagi. Itu kalau emang tasghir digunakan untuk itu. Kadang semata-mata kecilnya orang. Kadang-kadang ada hal yang lain yang terkait dengan kelemahan-kelemahan dia. Tapi enggak semuanya penghinaan. Enggak mesti. Tapi kalau babnya fasik, fawaisik, itu kan lafaz celaan. Itu berarti ada makna hinaan ketika dibikin tafsir. Paham sama ya? Fawaisik. Kira-kira ini karena kecilnya bodinya cecak atau karena ada nilai yang lain? Ya semuanya, cecak ada yang gede, yang gede tokek. Dia kecil, wah fasik, kecil, hina lagi. Nah, kata. Tayyib. Qala walam asma'hu. Amara biqatli. Katanya Aisyah, tetapi aku tidak pernah mendengar Rasul memerintah atau menyuruh membunuh cicak. Ini adalah ucapannya Aisyah. Semoga Allah meridainya. Ini dari Aisyah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam syarahnya. Wa kaunuha lam tasma'hu la yadullu ala man'i dhalik. Wa kaunuha lam tasma'hu la yadullu ala man'i dhalik. Dan kondisi Aisyah yang tidak mendengarkan Rasul menyuruh seperti itu tidak menunjukkan larangan. Faqad sami'ahu ghairuha. Sebab sungguh telah mendengarkan perintah Rasul selain Aisyah. Tidak ada sahabat yang lain yang mendengar langsung Rasul memerintahkan untuk membunuh cicak. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga yang lainnya. Barakallahu'alaikum. Indah. Tayyib. Ini hadis juga sama dibawakan oleh al-muallif rahimahullah dalam bab ini untuk menambahkan hewan yang lain. Yang boleh dibunuh. Apa itu? Cicak. Cicak. Kenapa boleh dibunuh? Dikarenakan disifati dengan fawaisik. Di sini tidak ada keterangan di tanah haram, tanah halal. Tidak ada keterangan riwayatnya. Nah, hadis inilah yang dikatakan tadi. Para ulama mengambil faedah secara umum. Semua hewan yang disifati dengan fasik atau fawaisik, maka boleh dibunuh. Baik oleh orang yang halal atau yang muhrim. Baik di tanah halal atau tanah haram. Dan itu pendapat jumhur al-ulama. Jumhur fuqaha berpendapat bolehnya membunuh cicak. Baik di tanah halal atau di tanah haram. Bahkan Ibnu Abdul Barr rahimahullah menukil ijma, kesepakatan ulama tentang kebolehannya. Jadi makrum. Ada khilaf sebagian ulama yang enggak membolehkannya. Itu mengatakan pendapat jumhur ulama, jumhur fuqaha membolehkan membunuh cicak baik di tanah halal atau di tanah haram. Dan itu sahih dengan nas hadis ini barakallahu fikum. Nah. Hadza wadih. Wallahu a'lam bissawab. Antum hafalkan yang mana ya, Fi? Yang terakhir ya. Hadisnya Aisyah masalah cicak insyaallah. Wallahu tabaraka wa ta'ala bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.